Baik, bismillah. Kita pada kesempatan atau sesi yang kedua ini kita akan sedikit membacakan sebuah nasihat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, yang berkenaan tentang masalah apa yang beliau sebutkan dari pembahasan ini, al-ghayyu wal-dhalalu yajma'ani jami'a sayyi'at. Bahwasanya al-ghayyu, penyakit penyimpangan yang ada pada seorang hamba, atau penyimpangan dan kesesatan itu, yajma'ani, akan mengumpulkan, keduanya itu mengumpulkan jami'a sayyi'at, mengumpulkan seluruh kejelekan. Akan mengumpulkan seluruh kejelekan. Maksudnya apa? Penyimpangan dan kesesatan itu menjadi sumber munculnya berbagai kejelekan-kejelekan, baik yang ada pada dirinya maupun pada masyarakatnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini dimulai oleh Asy-Syaikh Rabi dengan penukilan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam risalah At-Taubah, dalam risalah Taubat yang disebutkan dalam risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Perlu diketahui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sebagian mereka mengatakan Ibnu Taimiyah itu loh Wahabi. Kira-kira lebih dulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih dahulu. Kok dikatakan Wahabi? Ya. Harusnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah harusnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu yang mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan dikatakan Ibnu Taimiyah mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga dikatakan Wahabi. Sampai-sampai ada yang lebih nyeleneh, kata orang lebih rakse, lebih apa istilahnya, lebih apa, kalau rakse itu di apa istilahnya, ya lebih membuat geli atau bagaimana yang semisalnya, sampai mengatakan itu loh orang-orang teroris atau khawarij, dia tidak menyebutkan khawarij, orang-orang yang melakukan aksi ngebom sana ngebom sini itu adalah orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi itu adalah yang membunuh dulu, yang membunuh Uthman bin Affan. Yang membunuh Uthman bin Affan adalah orang-orang Wahabi, subhanallah. Apakah ketika itu sudah ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, zamannya sahabat? Belum ada. Ya. Itu bukan Wahabi, itu Khawarij. Beda. Ya. Dan istilah Wahabi ini sebenarnya istilah untuk mendiskreditkan orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul, sehingga dijuluki dengan Wahabi. Wahabi sedikit-sedikit untuk Wahabi. Untuk apa? Biar popi terhadap sunnah Rasul, biar popi terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, sehingga mengistilahkan dengan Ahlus Sunnah palsu, kata mereka. Wahabi itu Ahlus Sunnah palsu. Padahal inilah sebenarnya Ahlus Sunnah yang dibimbingkan sebagaimana yang dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menamakan dakwah beliau dengan dakwah Wahabiyah, lah, tidak sama sekali. Demikian juga para ulama yang mengikuti atau membacakan, mengajarkan buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidaklah mereka menamakan diri mereka Wahabi, tidak sama sekali. Siapa yang menamakan mereka? Orang-orang yang benci kepada Ahlus Sunnah, ya. Menyudutkan Ahlus Sunnah, mendiskreditkan Ahlus Sunnah. Siapa di antara mereka? Orang-orang Syiah, orang-orang Sufi, dan yang semisalnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau adalah termasuk dari kalangan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kata beliau, waqad amara Allahu ibadahul mu'minin ayyad'uhu fi kulli salatin biqaulihi ihdinas siratal mustaqim. Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk berdoa meminta kepadanya dalam setiap salatnya dengan mendoa, dengan berkata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepadaku ya Allah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Doa untuk istiqamah di atas jalan yang lurus dan dijauhkan dari penyimpangan. Siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu jalannya orang-orang para anbiya, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka adalah jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin, dan bukanlah jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan orang-orang yang sesat. Berlindung dari kesesatan, dari jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang sesat, jalan-jalan penyimpangan. Di sini terkandung makna yang sangat besar, bahwasanya seorang muslim dituntut, seorang mukmin dituntut untuk berdoa minta istiqamah dalam setiap waktunya, berlindung dari kesesatan bagaimanapun bentuknya, baik kesesatan yang muncul atau penyimpangan yang muncul dari orang yang dimurkai atas mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Di sini ditafsirkan oleh para ulama, al-maghdub alaihim ini adalah orang-orang Yahud. Kenapa dikatakan dimurkai? Karena mereka berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Mereka tahu tentang kabar, tentang Rasul, tentang Nabi Muhammad dalam kitab suci mereka, tetapi mereka tidak mau mengamalkan, tidak mau membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka adalah dikatakan al-maghdub, orang-orang yang dibenci, dimurkai atas mereka. Al-maghdub alaihim. Waladhalin, dan bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang-orang Nasara. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama, karena mereka beramal tetapi tidak berilmu. Tanpa ilmu mereka. Sehingga kita lihat bagaimana amalan-amalan mereka tanpa didasari ilmu. Banyak perkara-perkara yang tidak ada dalam kitab suci mereka, tapi dianggap sebagai ibadah. Ibadahnya pun bermacam-macam. Dari satu negeri ke negeri yang lain berbeda, satu dengan yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, faddalul ladzi la ya'lamul haqq bal yadhunnu annahu 'alal haqq wa huwa jahilun bihi kama 'alaihin nasara. Maka seorang yang sesat yang tidak mengetahui kebenaran, bahkan menyangka bahwasanya itu adalah kebenaran, maka itu adalah seperti orang-orang Nasara yang keadaannya demikian. Mereka menyangka bahwasanya apa yang ada pada dirinya benar. Ya. Mengadakan perkara baru yang tidak ada dalam agamanya biasa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wal ghawil ladzi yattabi hawahu wa syahawatihi ma'ilmihi bi anna dzalika khilaful haqq kama 'alaihil yahud. Adapun orang yang menyimpang, yang mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti syahwatnya, padahal dia tahu, padahal dia berilmu, maka dia kemudian menyelisih kebenaran, hakikatnya adalah seperti orang-orang Yahudi yang mereka tahu kebenaran tapi mereka menolak kebenaran tersebut. Tahu tentang Rasul yang terakhir dalam kitab suci mereka, tapi mereka tolak setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh beliau dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Sesungguhnya yang aku khawatirkan kepada kalian dari hawa nafsu penyimpangan dan kesesatan, hawa nafsu di dalam, atau hawa nafsu penyimpangan dalam perut-perut kalian dan kemaluan-kemaluan kalian, wa mudillatil fitan, dan yang aku takutkan atau khawatirkan kepada kalian adalah fitnah yang membinasakan, fitnah yang menjadikan seorang itu binasa, menjadikan seorang itu sesat dari jalan Allah. Yang dikhawatirkan oleh beliau adalah hawa nafsu yang muncul dari perut kita ataupun dari kemaluan kita, dan demikian juga fitnah yang membinasakan seorang hamba. Maka kata beliau, fa'inal ghayya wad dalala yajma'u jami'a sayyi'at bani Adam. Maka sesungguhnya penyimpangan dan kesesatan ini ya, penyimpangan dari jalan yang sebenarnya, dari koridor yang sebenarnya, dan kesesatan itu mengumpulkan seluruh kejelekan-kejelekan yang ada pada seorang hamba. Maka akan muncul dari itu semuanya kerusakan, baik kerusakan akidah maupun kerusakan moral. Ya. Fabidul mi'nam. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa hamalahal insanu innahu kana dzaluman jahula. Karena sungguhnya manusia itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa? Innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia adalah senantiasa berbuat zalim, dan manusia yang sangat jauh dari ilmu, yaitu orang yang sangat bodoh. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka kata beliau, fabidzulmihi yakunu ghawiyan, maka dengan kedzaliman yang ada pada dirinya seorang itu bisa menyimpang. Wa bijahli yakunu dhalan, dan dengan kejahilan dia bisa sesat. Dengan kedzaliman yang ada padanya dia bisa menyimpang, ya. Walaupun dia mungkin berilmu, tahu ini enggak boleh, tapi dia menyimpang. Dengan kedzaliman dia merasa angkuh, merasa sombong dari yang lainnya. Atau karena kejahilannya dia kemudian menyimpang, sesat. Karena dia beramal dengan tanpa ilmu. Wa katsiran ma yajma'u bainal amrayni fayakunu dhalan fi syai'in ghawiyan fi syai'in akhar. Maka akhirnya dia mengumpulkan dua perkara ini menjadi seorang yang sesat dari satu sisi dan menyimpang dari satu sisi yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka orang yang sepertinya adalah zalumun jahul, orang yang berbuat zalim yang sangat, dan orang yang sangat jauh dari ilmu, orang yang sangat bodoh. Wa yu'aqabu ala kullin minadzanbaini bil akhar, maka akan disiksa, dibalas dari setiap masing-masing dari dua dosa tersebut, baik penyakit penyimpangan maupun penyakit kesesatan tadi. Maka orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka tambah di dalamnya ada penyakit yang berikutnya dan berikutnya, kalau dia tidak obati penyakit tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Dan di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan kepadanya penyakit. Penyakit di atas penyakit yang berikutnya. Penyakit penyimpangan kepada penyimpangan yang berikutnya. Kesesatan kepada kesesatan yang berikutnya. Berbeda dengan orang yang diberikan hidayah, maka cahaya di atas cahaya. Dan demikian terus. Dia akan mendapatkan cahaya hidayah yang berikutnya dan berikutnya. Sebagaimana orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, dalam kalbunya, berupa penyimpangan, berupa kesesatan, dia tidak berusaha mengobatinya, tidak berusaha menterapinya, maka terus yang sebenarnya akan bergulir, melahirkan penyakit tadi dengan penyakit yang berikutnya, kesesatan dengan kesesatan yang berikutnya, maksiat dengan maksiat yang berikutnya. Sehingga kita lihat orang yang tidak tobat dari maksiat, melahirkan kepada maksiat yang berikutnya, bahkan lebih besar. Ya. Kita lihat gambaran yang paling mudah, orang yang keluar dari penjara, dari penyakit masyarakat, ya, yang kecil awalnya mungkin maling atau mencuri ayam, ya, besoknya keluar dari penjara ketika dia tidak mau bertobat, dia mungkin lebih besar dari itu, punya ilmu yang lebih canggih, ya, mencuri kendaraan atau sepeda motor, atau besoknya lagi dia lebih canggih, dia bermain di dunia maya, mencurinya tidak kelihatan. Terus yang seperti ini bergulir ketika apa? Dia tidak berusaha mengobati penyakit yang ada dalam hatinya tadi. Tidak bertobat kepada Allah. Berbeda dengan seorang yang berusaha membersihkan hatinya. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia bertobat, maka Allah akan ganti itu semuanya dengan hidayah, petunjuk dari Allah. Dan demikian petunjuk yang berikutnya dan berikutnya. Maka Allah akan mudahkan baginya untuk meninggalkan perkara-perkara tadi. Ketika dia memang ikhlas, bertobat dengan taubatan nasuhah. Tapi kalau, waduh gimana ya Pak Ustadz, saya masih belum bisa meninggalkan. Terus bagaimana saya bisa menghidupi anak istri saya kalau gak begini? Ya itu karena hawa nafsunya. Ya. Maka tentunya dia berusaha semaksimal mungkin. Maka dengan itu semuanya Allah akan menolong dia, akan memudahkan dia untuk kemudian meninggalkan berbagai kerusakan atau akan bisa meninggalkan berbagai kemaksiatan-kemaksiatan yang dulu dia berat untuk meninggalkannya ketika dia benar-benar bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka demikian sebaliknya orang yang berbuat kebaikan, ya, maka dia pun akan dimudahkan untuk beramal dengan kebaikan yang berikutnya. Dan dia pun akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hidayah dan petunjuk darinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 17, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang berusaha mengambil hidayah, yang berusaha mengambil petunjuk, maka Allah akan tambah kepadanya hidayah yang berikutnya, akan tambah kepadanya petunjuk yang berikutnya, dan Allah akan datangkan kepadanya ketakwaan. Orang yang berusaha merengkuh hidayah tadi, ketika dihadapkan kepadanya hidayah petunjuk dari Allah, dia terima. Sami'na wa ata'na. Enggak kemudian diakal-akali, enggak dipikir-pikir lagi. Oh ini benar, al-haq dari Al-Quran dan hadis Nabi. Ya. Allah dan Rasulnya tidak akan berdusta. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dia yakin itu semuanya datang dari Allah. Maka dia pun melaksanakan atau mengambil hidayah tersebut. Dan dia pun akhirnya Allah mudahkan dia untuk mendapatkan hidayah yang berikutnya. Beramal saleh mudah. Meninggalkan kemaksiatan mudah. Berbeda dengan orang yang diliputi oleh hawa nafsunya. Dia senantiasa membina hawa nafsunya itu dalam dirinya. Bercokol dalam tubuhnya. Dia tidak perangi hawa nafsunya tadi. Maka akan begitu mudah dia terjatuh. Berikutnya dalam lubang kemaksiatan. Dalam lubang kesesatan. Yang berikutnya dan berikutnya. Maka oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, al-ma'siyatu baridul al-bid'atu baridul kufri. Bahwasanya perkara-perkara bid'ah atau perkara-perkara baru yang ada dalam agama yang tidak dicontohkan dalam agama itu bisa mengarahkan seorang kepada kekufuran. Kenapa? Karena kalau seorang sudah gampang-gampang membuat syariat baru dalam agama, mengatakan sesuatu perkara, suatu amalan itu baik padahal tidak ada dalam syariat Allah, nanti lama-lama dia akan membuat syariat yang tidak dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Islam. Sehingga akhirnya dia membuat syariat baru yang akan bisa menjatuhkan dia dalam kekufuran. Na'udzubillah. Maka dikatakan oleh para ulama, al-bid'atu baridul kufri. Bahwasanya bid'ah itu adalah pos yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Sehingga bisa kita lihat bagaimana contoh yang disebutkan oleh para ulama. Di antara mereka dulunya adalah seorang yang dia bahkan termasuk dari kalangan orang-orang yang istiqomah di atas sunnah Rasul. Tetapi akhirnya dia terjatuh dalam kesesatan berupa kebid'ahan. Dia bermudah-mudah dalam permasalahan tersebut. Akhirnya lambat laun dia akhirnya terjatuh dalam kekufuran. Bahkan menjadi orang-orang yang menyokong kepada kekufuran tadi. Na'udzubillah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita semuanya untuk istiqamah. Dan membantu semua kita untuk senantiasa menetapi hidayah Islam. Dan hidayah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Dan agar mematikan kita semuanya di atas Islam. Dan di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ala naktafi bihadal miqdar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.